Joko Tingkir Wali Jawa murite Sunan wis masyhur ing Nuswantara dadi wali yo dadi wali Sallallahu salamullah ala Thaha Sallallahu salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salamullah ala Thaha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah cokot tinggi Sunan Kali Joko wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja lakane Joko Tingkir Joko Kakang saka pemikir status e ate piatu bisa sukses karena Akomo Islam akomo mulia Akomo Islam akomo mulia Joko Tingkir wali masyhur Joko Tingkir raja luhur Joko Tingkir ambae Gustur muka kita ketularan Januari umur Gus Hafid kini bertambah tapi belum bertambah istri tapi belum bertambah istri beda salam dari jamaah ngocah seneng di guru soka ajunan genteng tak korang napa kita bengal abini dua Kiai kita guru muda semakin di depan canda canda.